بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM atau Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, juga para pendengar Radio Islamic Center Binbaz di Yogyakarta di 107,8 FM, dan Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, atau para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat. Poin terakhir yang sudah kita lakukan, bahwa amalan malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam adalah mencatat amal-amal mereka. Dan itu sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Wa min a'malil malaikah al-muta'alliqati bi Bani Adam hifdhu Bani Adam. Di antara tugas-tugas para malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam adalah menjaga Bani Adam, menjaga manusia, menjaga kita semua. Yang dimaksud menjaga adalah menjaga dari segala macam mara bahaya, musibah yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang belum ditakdirkan akan menimpa dirinya. Mereka disebut dalam Al-Quran dengan sebutan malaikat hafadhah, atau juga dengan sebutan muakibat. Kalau umpamanya ada kecelakaan yang menimpa mereka, tapi mereka belum ditakdirkan memperoleh kecelakaan itu, malaikat penjaga akan menyelamatkannya karena takdir dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apabila memang takdir musibah atau kecelakaan itu sudah ditakdirkan akan menimpa dirinya, maka malaikat penjaga itu pun tidak lagi menyelamatkan dia. Mereka, malaikat penjaga, berbeda dengan malaikat pencatat. Kalau malaikat pencatat khusus nyatat, nyatat amal-amal perbuatan baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau malaikat penjaga khusus menjaga. Nas-nas yang ada tentang hal ini banyak, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan masalah ini adalah surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depannya dan juga di belakangnya. Mereka menjaga manusia ini atas perintah dari Allah. Dalam surah Al-An'am 61 Allah juga berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Dan Allah telah mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah satu di antara kalian, maka orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka sedikit pun tidak lalai. Jadi ayat ini menjelaskan Allah mengirim malaikat penjaga. Kecuali kalau pas ajalnya sudah tiba, maka malaikat penjaga itu pun tidak lagi melindungi orang tersebut atau menjaga orang tersebut. Karena sudah diambil alih tugasnya oleh malakul maut. Dalam surah At-Tariq ayat yang ke-4 Allah juga berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid." Bahwa setiap jiwa itu ada malaikat yang menjaganya. Malaikat penjaga ini wallahu alam adalah para malaikat yang bertugas dua shift, shift siang dan shift malam. Malaikat penjaga siang berbeda dengan malaikat penjaga malam. Dan kedua golongan malaikat penjaga siang dan malam ini berkumpul bersama-sama pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Mereka saling mengganti satu sama lain dalam menjaga manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fi salatil fajri wa salatil asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alamu bihim kayfa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang bolak-balik di antara kalian. Mereka berkumpul bersama-sama pada waktu salat subuh dan salat asar. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang menyatakan, "Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda." Dan dirikan olehmu sholat subuh, karena sungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh dua golongan malaikat. Kemudian naiklah malaikat yang selesai bertugas kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Allah lebih tahu. Kata Allah, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?" Para malaikat ini menjawab, "Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat. Dan kami mendatangi mereka kemarin juga ketika mereka sedang sholat." Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, lil amdi malaikatun yata'aqabuna alaihi hirsum billail wa harsum billail wa harsum bin nahar yahfadunahu min al-aswa wal haditha kama yata'aqabu malaikatun akharun lihifdil a'mal min khairin wa syarrin wa malaikatun billail wa malaikatun bin nahar Fathnani anil yamin wasyimal yaktubanil a'mal Sahibul yamin yaktubul hasanat Wasahibul syimal yaktubul sayyat Wa malakani akharan yahfadhanihi wa yahrisanihi Wahid min waraih wa akhar min qidamih Fahuwa bayna arba'ati amlak bin nahar wa arba'atin akharin billail badalan hafidhani wa katiban. Bagi setiap manusia ada malaikat yang bolak-balik kepadanya, yaitu penjaga malam dan penjaga siang. Mereka memelihara orang itu, menjaga orang itu dari semua kejelekan dan peristiwa-peristiwa yang merugikan. Sebagaimana juga bolak-balik malaikat yang lain untuk mencatatkan amal baik yang baik ataupun yang buruk, siang ataupun malam. Jadi dua di kanan dan di kiri yang mencatat amal, yang di kanan mencatat amal baik dan yang di kiri mencatat amal buruk. Dan dua malaikat lain yang menjaga, ya satu di depan, satu di belakang. Sehingga setiap orang dikelilingi oleh empat malaikat. Kanan kiri pencatat amal dan amal yang baik atau buruk. Dan depan belakang. Depan belakang menjaga. Adapun yang menjadi dalil di kanan dan kiri, di kiri adalah malaikat pencatat. Allah berfirman, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Jadi ada selalu dua malaikat di kanan dan di kiri. Sedangkan yang menjadi dalil malaikat penjaga itu di depan dan di belakang adalah ayat tadi. Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Menjaga orang itu atas perintah Allah. Dalam salah satu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, likulli amdin hafadhah yahfadhunahu la yakhirru alaihi ha'id au yataradda fi bi'r au tusibuhu dabah hatta idza ja'a al-qadar alladhi qudira lahu khallat anhu al-hafadah fa'asabahu masha'allahu ayusibahu. Setiap hamba ada malaikat penjaga yang menjaganya. Tidaklah ada satu dinding yang akan runtuh menimpa diri orang itu. Tidak juga orang itu nyebur ke sumur atau digigit binatang berbisa. Sehingga apabila datang takdir yang memang sudah ditakdirkan Allah menimpa orang itu, maka para malaikat pun berlepas diri. Lalu menimpalah musibah yang Allah kehendaki kepada orang itu. Realita, kenyataan itu sudah membuktikan hal ini. Betapa banyak orang yang mengalami kecelakaan besar, secara logika orang itu tidak akan selamat. Tapi ternyata dengan izin Allah dia selamat. Tidak mengalami sedikit pun luka. Betapa banyaknya orang umpamanya jatuh dari tempat yang tinggi atau masuk ke dalam lubang sumur yang dalam atau jatuh nyebur ke lautan. Tapi kemudian dia itu tidak mengalami luka apapun. Selamat. Dan dia tidak mengetahui apa sebabnya. atau kejadian-kejadian yang seperti itu. Hal itu tiada lain wallahu alam kecuali peran dari malaikat penjaga yang Allah Azza wa Jalla utus dan tugaskan untuk menjaga manusia. Nah, selain malaikat penjaga dua tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan ada beberapa zikir tertentu yang menyebabkan orang tersebut oleh Allah dijaga dengan mengutus satu malaikat yang khusus menjaga itu. Di antaranya adalah pertama, kalau kita mau tidur membaca ayat kursi, maka Allah akan mengutus satu malaikat yang menjaga kita. Dan setan tidak akan bisa mendekati orang tersebut. Orang yang ketika tidur membaca ayat kursi sebelum tidurnya. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wakalani Rasulullah s.a.w. bihifdi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahtu minat ta'am fa'akhadtuhu faqultu la'arfa'annaka ila Rasulillah s.a.w. Kata Abu Hurairah, aku ditugasi oleh Rasulullah s.a.w. untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan itu berupa makanan-makanan pokok pada saat itu. Ada kurma, ada gandum, ada kismis atau yang lain-lain. Dijaga oleh Abu Hurairah. Suatu malam, di malam pertama menjaga Baitul Mal tadi, ada orang yang datang lalu meraup segenggam makanan. Aku tangkap dia. Aku berkata, aku akan bawa kamu kepada Rasulullah SAW. Orang itu memelas, jangan. Mengemukakan beberapa alasan yang membuat Abu Hurairah kasihan, lalu dilepaskan. Besoknya Abu Hurairah lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti malam orang itu akan datang lagi. Betul, datang lagi, ditangkap lagi, memelas lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak akan melepaskan orang itu. Orang itu berjanji, kalau kamu lepaskan saya kasih satu ilmu. Lalu dilepaskan dan orang itu memberikan penjelasan, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظْ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانْ حَتَّى تُسْبِحَ. Kata orang itu, apabila kamu naik ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena Allah akan selalu memberikan penjagaan kepadamu. Dan setan tidak akan mendekati kamu sampai subuh. Besoknya, dilaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layal ya Abu Hurairah?" Qala la. Qala dzaka syaitan. Dia, kata Nabi, seorang itu telah berkata benar kepadamu padahal sebenarnya dia seorang pendusta. Tahukah engkau siapa yang berbicara denganmu sejak 3 hari yang lalu, hei Abu Hurairah? Dijawab, tidak. Kata Nabi SAW, itu adalah syaitan. Syaitan dari kalangan bangsa jin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi kalau seseorang membaca ayat kursi pas mau tidur atau ketika akan berangkat keluar dari rumah kemana saja, insya Allah setan tidak akan mampu menggoda. Karena Allah akan menurunkan malaikat penjaga. Oleh karena itulah, maka bacalah ayat kursi sebelum kita tidur. Terutama umpamanya Anda yang sering kali mengalami mimpi buruk, susah tidur, dan yang sejenisnya. Maka baca. Kedua, membaca akhir dari surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sebagaimana riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, kedua ayat itu akan mencukupi dia. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juga diterangkan dalam kitab Al-Adhkar, ikhtilaf al-ulama fi makna kafatah. Para ulama ikhtilaf tentang makna kafatah. Kafatah artinya dua ayat itu telah memberikan kecukupan kepadamu. Maksudnya, minal afat fi laylatihi, yaitu keamanan dari semua kejelekan pada malam itu, kesalahan, hal yang tidak disukai. Menurut yang lain, kafatahu min qiyami laylati, mencukupi dari qiyamul lail pada malam itu. Fakultu, aku berkata, ay An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, wa yajuzu ayyuradal amran, dan mungkin saja maknanya kedua-duanya. Jadi malam itu baca juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhir dari surah Al-Baqarah. Ketiga, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birrul falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiga kali. Sebagaimana Abdullah bin Khabib radhiyallahu an berkata, kharajana fi lailati matarin wa dhulumah syadidah, natlubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli lana fa adraknah, faqal qul falam aqul syai'a, thumma qala qul falam aqul syai'a, thumma qala qul faqultu ya rasulullah ma aqul, qal qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marat yakfika min kulli syai. Kami keluar pada malam yang hujan dan sangat gelap mencari Rasul SAW agar beliau mengimami sholat kami. Lalu kami menemui beliau, bertemu dengan beliau. Ketika bertemu, kata Nabi, katakan olehmu. Abdullah bin Khabib mengatakan, saya tidak berkata apapun, tidak mengatakan apapun. Kata Nabi, katakan olehmu, saya tidak berbicara. Sampai tiga kali, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Lalu Nabi mengatakan, qul huwallahu ahad. Lalu dibacakan surah Al-Ikhlas dan dua mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain artinya membaca qul a'udhu birrul falak dan qul a'udhu birrabbin nas. Baca pada waktu sore dan pada waktu pagi tiga kali, maka itu akan mencukupkan kamu dari segala sesuatu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, baca aja tiga surat tadi setiap pagi dan petang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiga kali. Kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Tiga kali, tiga kali. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Abu Daud, dalam sunannya juga An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami. Itu yang ketiga. Keempat, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali, atau boleh lebih dari 100 kali. Siapa orang yang membaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka pahalanya sama dengan pahala membebaskan budak. Diberikan satu pahala kebaikan dari satu kalimat. Dihapuskan satu dosa dari satu kalimat. Dan diberi perlindungan dari setan. Semakin banyak kalimat yang diucapkan, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa yang gugur, dan semakin kuat pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengirim malaikat agar menjaganya dari godaan syaitan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhyat anhu mi'atu sayyah wa kanat lahu harzan minas syaitani yawmihi dhalika hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun amila akthara min." Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, maka dia akan peroleh pahala sebanding dengan membebaskan 10 orang budak. Akan dicatatkan baginya 100 kebaikan. Akan dihapuskan dari dirinya 100 kesalahan. Dan hal itu akan menjadi penjaga baginya dari setan pada hari itu. Sampai sore, tidak ada orang yang akan memperoleh yang lebih baik dari hal itu, kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak lagi dari itu. Lebih banyak dari 100. Jadi kalau 100 kali membaca kalimat ini sebanding dengan pahala membebaskan 10 budak. Juga dari setiap satu kalimat satu kebaikan dicatatkan untuk dia dan satu keburukan dihapuskan dari dirinya. Jadi makin banyak kalimat ini diucapkan, makin banyak juga pahala, makin banyak dosa yang gugur. Jadi itu adalah zikir-zikir dan banyak lagi zikir yang lainnya. Siapa orang yang membaca kitab-kitab doa dan zikir, dia akan menemukan banyak zikir-zikir yang disyariatkan. Maka hendaklah setiap muslim itu bersungguh-sungguh mempelajari zikir. Zikir yang disyariatkan semua sudah lengkap. Jangan ngarang-ngarang sendiri atau mengambil zikir yang tidak dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keanehan orang zaman sekarang, zikir dan amalan yang dicontohkan oleh Nabi sangat banyak gitu ya. Tapi mereka tidak mengamalkan, malah mengamalkan amalan dan zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itulah, maka perseringlah zikir minimal dengan apa yang disebutkan tadi, 4 jenis zikir, membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, membaca Qul huwallahu ahad dan mu'awwidzatain, membaca juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya berlimpah, kebaikan dicatatkan, dosa dihapuskan, dan penjaga dari syaitan, laknatullahi alaih, yang menyebabkan kita terjaga dan terlindungi dari keburukan-keburukan. Ya. Itulah tugas para malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam yang ketiga. Sudah 3 poin dari tugas-tugas para malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam yang sudah kita terangkan. Dari awal ya, dari awal. Yang pertama kan sudah kita terangkan malaikat sebagai safarah atau perantara antara Allah Azza wa Jalla dengan manusia. Yang kedua, mencatat amal-amal manusia. Dan tugas yang ketiga dari malaikat yang berkaitan dengan manusia adalah menjaga manusia dengan penjagaan seperti rincian yang sudah kita terangkan tadi. Baru tiga poin. Para pendengar sekalian, cukup tiga poin itu saja dulu untuk hari ini. Insya Allah poin-poin keempat ya dari tugas para malaikat akan kita terangkan lagi pada hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dipersilakan menyiapkan pertanyaan baik tertulis ataupun telepon langsung ke sini diperbolehkan. Nanti akan dipandu oleh Akhi Muzain tentang hal ini. Sekian, alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzain. Ya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan buka terlebih dahulu. Ada penelpon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Zubaidah di Bandung. Zubaidah, mana Bu? Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai Majmu' Tsarif, Pak. Di dalam Majmu' Tsarif itu banyak doa-doa yang disarankan untuk diamalkan dan di dalam keterangannya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz mengenai pembacaan doa-doa yang ada di dalam Majmu' Tsarif itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Zubaidah ya. Ibu Zubaidah di Bandung, barakallahu fik. Iya, ada sebuah kumpulan buku yang berisi kumpulan doa-doa yang berjudul Majmu' Tsarif. Majmu' Tsarif ini kumpulan doa-doa yang dihimpun dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih. Tapi juga ada hadis-hadis yang dhaifnya, bahkan yang palsunya, bahkan juga ada yang diambil bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau mau mengamalkan doa-doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk memberi buku, membaca dan mengamalkannya dari kumpulan doa-doa yang dijamin kesahihannya oleh para ulama, atau minimalnya, walaupun ada sebagian yang dhaif, didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi disahihkan oleh sebagian ulama yang lainnya. Di antara buku-buku yang dianjurkan untuk dibaca dan diamalkan dari doa-doa yang ada dalamnya seperti Al-Kalimut Thayyib yang disusun oleh Syekhul Islam, atau Hisnul Muslim yang disusun oleh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani. Di dalamnya berisi doa-doa dari ayat hadis-hadis yang sahih atau hasan. Kalau tuh ada hadis yang dianggap dhaif oleh sebagian ulama, tapi hadis yang dicantumkan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani tersebut ada yang mensahihkan dari kalangan para ulama yang lainnya, sehingga beliau berani mencantumkannya. Atau yang edisi itu, edisi yang tadi, edisi bahasa Arab aslinya, tapi sudah ada terjemahannya. Atau yang murni edisi bahasa Indonesia adalah buku-buku doa dan wirid yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Itu yang lebih dianjurkan untuk dibaca, dihafalkan dan diamalkan ya. Begitu Ibu Zubaidah, wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat lagi penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solih. Pak Utama di Padalarang Ustaz. Mangga Pak Utama. Yang narasundek ya Pak Upami Nu tadi. Pakai bahasa Indonesia Bapak. Oh ya. Yang tadi diterangkan itu kan biasa dibacakan dalam zikir setelah sholat juga Pak. Apakah itu bisa diamalkan zikir setelah sholat kemudian ditambah lagi jadi 3 kali, 4 kali bahkan jadi lebih dari itu Pak? Atur nuhun. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Utama di Padalarang ya. Ya. Barakallahu fik. Iya. Betul ada doa tadi itu atau surat ya dan wirid tadi ada yang dibaca seusai salat fardu. Biqul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan yang Al-Falaq dan An-Nas juga ya dibaca. Seusai membaca ayat kursi, seusai membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali ditutup dengan La ilaha illallah wa daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ayat kursi, terus Qulhu Al-Falaq dan An-Nas. Satu kali. Kecuali di sholat ba'da maghrib, ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh 3 kali. Itu khusus ba'da sholat. Nah, tapi yang tadi la ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga bagus didawamkan, dibiasakan kita baca pagi dan sore. Nah, kalau pagi dan sore ini bisa sekali. Bisa 10 kali. Bisa 100 kali. Atau bisa juga lebih dari itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi menyatakan bahwa tidak ada orang yang memperoleh keutamaan lebih dari yang tadi kecuali orang yang mengamalkan doa tadi melebihi dari 100. Jadi boleh lebih dari 100 juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan demikian. Ya, jadi itu beda lagi ya kalau di dalam wirid ba'da sholat ya ada, tapi dawamkan juga setiap pagi dan setiap petang. Begitu Pak Utama, wallahu alam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada masuk enggak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umur Raisa. Barakallahu fiik Ustaz. Iya, barakallahu. Iya, Ana dari Umur Raisa dari Padalarang. Ada 2 pertanyaan ini mungkin yang menjadi apa ya bagi saya. Kadang ini kayak seperti seseorang yang mau bunuh diri gitu ya. Ketika dia melakukan bunuh diri, itu kan dia ingin mengakhiri takdirnya gitu. Tetapi kemudian Allah tidak menakdirkan dia meninggal gitu. Nah ini bagaimana Ustaz tentang masalah takdir ini? Yang kedua, proses ruqyah ini ada yang sampai muntah, ada yang sampai menjerit-jerit gitu. Kemudian orang merasa ketakutan dengan ruqyah tersebut gitu. Akhirnya ada sebagian orang yang dia tidak mau diruqyah atau meruqyah diri sendiri karena takut proses seperti itu gitu Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Raisa di Padalarang, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan ya. Ya, pertanyaan yang pertama, orang yang bunuh diri, dia bukan mengakhiri takdirnya atau mendahului Allah Azza wa Jalla. Orang yang bunuh diri itu, kalau umpamanya memang dia mati dengan bunuh dirinya, Berarti takdir Allah atas diri dia demikian. Dia mati pada hari tersebut di tempat itu dan cara matinya itu karena bunuh diri. Yang sudah ditetapkan bagi orang tentang kematian adalah waktunya, tempatnya juga cara atau penyebabnya. Ada orang yang Allah takdirkan mati di tempat yang baik dalam keadaan melakukan amal soleh. Ya di masjid dia mungkin sedang sholat. Ada orang yang meninggal ketika dia sedang berceramah menyampaikan ayat Allah Azza wa Jalla, lalu meninggal dalam keadaan baru saja selesai membacakan ayat Allah di dalam ceramahnya. Salah seorang ustaz kita yang kira-kira setahun yang lalu ya begitu, meninggal dalam keadaan ketika sedang daurah dengan masyayikh, kemudian di tengah-tengah sela-sela daurah itu beliau diminta untuk memberikan ceramah singkat oleh Radio Roja dan direkam. Nah, ketika memberikan ceramah singkat, pas beres membacakan satu-satu ayat, lek langsung meninggal ketika itu. Meninggal di tengah-tengah kebaikan, di tempat yang juga baik. Itu takdir Allah atas orang itu. Ada juga orang yang Allah takdirkan mati di atas kemaksiatan, di tempat yang buruk. Orang yang sudah tua, sudah lanjut, punya penyakit jantung, berzina. Agar kuat, dia minum obat kuat. Ternyata jantungnya terpacu, pas sedang melakukan maksiat, dia mati. Waliyadzubillah. Nah, mati di tempat maksiat dan sedang melakukan kemaksiatan, itu takdir Allah atas dirinya. Dan ada juga salah satu bentuk kemaksiatan yang dilakukan lalu dia mati dalam maksiat itu adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah maksiat, dosa besar. Lalu setelah bunuh diri itu dia mati, baik menusukkan pisau ke jantungnya, meminum racun, meminum obat nyamuk merek apapun, atau menabrakkan diri, atau menggantung diri, atau terjun dari tempat yang tinggi dengan mengarahkan kepala terlebih dahulu sampai mati. Itu mati dalam keadaan maksiat, sama dengan mati dalam keadaan kemaksiatan yang lainnya. Kalau mati, berarti ya takdir Allah atas dirinya. Kenapa Allah mentakdirkan dia mati di atas kemaksiatan? Pasti ada sebab. Pasti ya, ada pertimbangan yang menyebabkan orang itu layak dimatikan dalam keadaan seperti itu. Mungkin karena memang dia ahli maksiat, mungkin karena dia sering berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada selain Allah dan seterusnya. Lalu Allah menunjukkan bahwa orang itu buruk sampai keburukannya ditunjukkan di akhir kehidupan orang itu pada waktu kematiannya. Tapi kalau orang bunuh diri memang belum Allah takdirkan orang itu mati, tidak akan mati. Betapa banyaknya orang yang mencoba bunuh diri tapi enggak jadi mati. Dia loncat umpamanya ke sumur, sumurnya dangkal. Dia umpamanya terjun ke sungai, sungainya juga dangkal. Dia mencoba gantung diri, ternyata talinya putus. Dia umpamanya mencoba minum obat nyamuk atau racun. Orang-orang di sekitarnya cepat menolong membawa ke rumah sakit dan menyelamatkannya. Orang umpamanya mencoba bunuh diri dengan menancapkan pisau ke dadanya. Ternyata tidak pas ke jantungnya. Hanya luka, langsung dilarikan ke rumah sakit, masih tertolong. Berarti orang itu belum ditakdirkan mati dengan cara bunuh diri seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mati bunuh diri, bukan berarti mendahului takdir. Enggak ada orang yang bisa mendahului takdir. Bukan juga orang itu umpamanya menentukan takdir dia sendiri. Enggak ada orang yang bisa menentukan takdirnya sendiri. Semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk yang bunuh diri tadi. Jadi kalau orang itu bunuh diri lalu mati, memang itu takdir Allah atas dirinya mati dalam keadaan bunuh diri. Karena apa? Karena alasan-alasan tertentu yang menyebabkan orang itu layak mati dalam keadaan bunuh diri. Allah yang mentakdirkan dia untuk itu, sebagaimana Allah juga banyak mentakdirkan orang-orang mati dalam keadaan maksiat. Kalau Allah mentakdirkan orang mati dalam keadaan baik, sedang ibadah, mati di tempat ibadah, dia mati, itu juga pasti anugerah Allah atas orang itu karena amal-amal orang itu sehari-hari. Ya. Itu muraisah itu yang pertama. Kedua, ada orang yang ketika diruqyah menjerit-jerit, kemudian mual, kemudian muntah. Dan muntah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Sebal gitu ya, pahit atau dan seterusnya, atau ketidaknyamanan perasaan yang lain. Akibatnya ada orang yang karena takut muntah seperti itu, dia tidak mau diruqyah dan tidak mau meruqyah sendiri. Bagaimana dengan orang seperti itu? Ya itu sama aja dengan orang yang keracunan. Orang yang keracunan, bagusnya, baiknya, dia muntah agar racunnya juga ikut keluar. Baik dengan cara umpamanya mencolok. Orang Sunda bilang elak-elak, kenapa tenggorokan ya? Mencolok tenggorokannya, kemudian karena itulah dia muntah. Atau mengeringkan lidahnya, dijulurkan lidahnya lalu dikeringkan dengan cara disusut dengan handuk kering umpamanya. Nanti dia insya Allah akan muntah. Walaupun resikonya muntah itu enggak enak, pahit, tapi dengan itu racunnya terbuang. Akhirnya dia sembuh. Jadi untuk meraih kesembuhan ya harus berkorban menahan penderitaan muntah. Termasuk kalau memang efek dari ruqyah itu muntah, ya risiko untuk memperoleh kebaikan. Enggak apa-apa. Dan tidak semua hasil ruqyah itu muntah. Ada yang muntah, ada yang tidak. Tidak selalu. Tapi kalau toh muntah itu baik untuk dirinya sebagai reaksi dari ruqyah yang dilakukan atas diri orang itu. Daripada tidak muntah tapi dia terus-terusan terganggu. Lebih menderita lagi. Sama dengan orang keracunan. Kalau tidak dimuntahkan, ya racunnya akan merusak seluruh tubuhnya. Akhirnya dia akan sakit sangat parah dan tak mustahil mati. Tapi kalau umpamanya muntah itu dilakukan kemudian sembuh, ya, maka penderitaan muntahnya hanya seketika. Setelah muntahnya beres, ya, sudah minum makan enak lagi. Hanya beberapa detik, ya, enggak akan sampai 5 menit, 10 menit. Beberapa detik, orolok-orolok muntah, setelah itu sembuh dengan sendirinya, ya. Itu lebih baik menderita sesaat, tapi baik setelah itu dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Daripada enggak mau muntah, tapi keburukannya terus menghantui kita seumur hidup. Begitu, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih terlebih dahulu kepada pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama dari Bapak Wanto di Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya, malaikat hafadzah itu apa sama dengan malaikat pencatat? Syukran jazakallahu khair. Pak siapa? Wanto. Pak Wanto di Bantul, barakallahu fik. Tadi sudah kita jelaskan bahwa malaikat pencatat berbeda dengan malaikat penjaga. Kalau malaikat pencatat, tugasnya mencatat amal-amal baik dan buruk. Sebelah kanan mencatat amal baik, sebelah kiri mencatat amal buruk. Dan itu setiap saat dimanapun, ya, tidak terhalang oleh takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau umpamanya Allah mentakdirkan dia celaka, malaikat pencatat itu tetap mencatat. Ketika ada musibah celaka itu, bagaimana respon orang itu? Kalau umpamanya dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dicatat sebagai sebuah kebaikan. Kalau dia sabar mendekat ketika memperoleh musibahnya kepada Allah, dicatat kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, begitu tertimpa musibah, dia menjerit-jerit histeris, dicatat sebagai sebuah keburukan. Nah, adapun malaikat penjaga, ketika ada musibah yang memang sudah ditakdirkan menimpa orang itu, dia berlepas diri, tidak lagi menjaga orang itu. Ya, oleh karena itu malaikat penjaga berbeda dengan malaikat pencatat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari Abu Fahmi di evakuasi Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa ketika kita membaca doa keluar rumah, maka Allah mengirim malaikat penjaga. Dapatkah Ustaz menjelaskan tentang makna nur dalam doa ketika kita berangkat ke masjid? Nur. Bukan, Abu Fahmi yang bertanya. Tapi ya. Minta penjelasan tentang makna kata nur dalam doa. Ya. Doa ketika keluar rumah ya. Taib. Abu Fahmi di Cirebon, barakallahu fik. Ya betul, ada hadis tentang masalah ini. Ketika keluar dari rumah, ya, Rasul SAW menyatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah." Qal yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fa tatanahha lahu syayatin fa yaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu berkata, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, akan dikatakan kepada orang itu, kamu sudah diberikan hidayah, kamu sudah diberikan kecukupan, kamu sudah diberikan penjagaan. Maka menjeritlah para setan, berkatalah pemimpin setan kepada anak buahnya, apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang sudah diberikan hidayah, kecukupan, dan penjagaan. Hadis ini menjelaskan bahwa, hadis ini riwayat Imam Abu Daud, ya, juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sanadnya sahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, yang menjelaskan bahwa orang tersebut ketika keluar dan berdoa dengan doa tadi akan diberikan tiga hal. Tiga hal ini, pertama hidayah, yang kedua kecukupan, dan yang ketiga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang ditugaskan untuk itu. Jadi tiga ini. Nah, yang tadi disebutkan tidak ada nur. Sebab yang ada hudiya, kufiya, dan wuqiya. Dan Abu Fahmi tadi ingin dijelaskan makna apa nur, cahaya. Jadi dari hadis tadi tidak ada nurnya ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bentar. Nah ini dari pendengar radio Islamic Center Bin Baz. Ustaz, apakah para malaikat hanya menyertai dan melindungi orang muslim saja atau semua manusia? Terima kasih. Iya, dari? Tidak disebutkan namanya, Ustaz. Iya, dari yang tak bernama. Iya, ayat dan hadis yang menjelaskan ada malaikat penjaga mencatat itu ke seluruh manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. Malaikat pencatat di kanan dan di kiri, seperti ayat idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi ada dua malaikat di kanan dan di kiri untuk mencatat. Malaikat penjaga di depan dan di belakang. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Jadi bagi manusia ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Mereka menjaga atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ini ke semua manusia, termasuk orang kafir juga. Orang kafir juga dicatat amal-amalnya. Dan orang kafir juga dijaga dari musibah yang memang belum ditakdirkan menimpa mereka. Dan diselamatkannya orang kafir dari musibah-musibah yang belum ditakdirkan termasuk salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang kafir sebagai balasan atas kebaikan orang kafir. Orang kafir ada yang berbuat baik, dibalas oleh Allah di dunia. Sehingga habis ketika mati menghadap Allah tidak ada tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada dosa-dosa. Jadi berlaku umum termasuk juga kepada orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pada para pendengar sekalian, kami persilakan untuk bertanya. Anda bisa melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat ke nomor-nomor yang sudah kami sebutkan. Ada penelpon, Seb? Ada penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Adi dari Cirebon. Mohon kecilkan radionya, Ibu. Iya, bentar. Iya. Ya, saya Umu Adi dari Cirebon. Iya. Silakan. Mau bertanya mengenai tafsir surat Al-Mujadilah ayat 2. Apakah ya, itu menjadi dasar bahwa kita kepada suami tidak boleh memanggil bapak atau suami tidak boleh memanggil ibu? Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, pada saat berdoa ketika sujud, doa khusus untuk sendiri, bolehkah diucapkan dengan bahasa Indonesia, dijaharkan apa disiharkan? Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Umu siapa tadi? Umu Adi di Cirebon. Umu Adi di Cirebon, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan ya, tentang pertama tentang surah Al-Mujadilah ayat yang kedua. Apakah dari ayat tersebut, surah Al-Mujadilah ayat yang kedua itu menunjukkan tidak boleh memanggil bapak kepada suami dan ibu kepada istri? Ayat itu menjelaskan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladanahum wa innahum layaquluna munkara minal qawli wazura wa innallaha la'afun ghafur. Orang-orang yang mendihar istri-istrinya dari kalangan kalian, istri itu bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka itu tiada lain adalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sungguhnya mereka telah melakukan perkataan, mengatakan perkataan yang mungkar. Dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Yang dimaksud dengan menjihar, melakukan zihar, adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Tidak menggauli istrinya karena mungkin marah, emosi atau yang sejenisnya. Itu disebut dengan sebutan zihar. Dan itu terlarang, itu kemungkaran. Ya. Dan dia haram untuk menggauli istrinya kecuali kalau dia itu membayar dulu kifaratnya. Sebab dalam ayat yang ketiganya Allah berfirman walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli an yatamasa. Laki-laki yang mendihar istri-istri mereka lalu mereka menarik kembali ucapannya, menggauli lagi setelah bilang saya enggak akan gauli kamu gitu. Tapi kemudian dia menggaulinya, maka hendaklah dia membebaskan seorang budak sebelum dia menggaulinya. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Siapa yang tidak memiliki hamba sahaya, hendaklah dia melakukan saum sebelum menggauli istrinya. Saumnya enggak lama. cuma 2 bulan berturut-turut. Mati lah. 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Tapi siapa yang tidak mampu 2 bulan berturut-turut saum, hendaklah dia memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ya, itu hukum apa? Hukum zihar. Nah, ketika hukum zihar, orang-orang Arab zaman dahulu mengungkapkan ucapan diharnya dengan mengatakan, anta alaya ka dhuhri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Sebagaimana seorang anak tidak boleh, ini kinayah untuk menggauli, ya, disebutkan engkau bagiku seperti punggung ibuku. Seorang anak haram menggauli ibunya. Nah, seharam itu dia mengharamkan untuk menggauli istrinya. Ini lafaz zihar. Dengan niat apa? Dengan maksud apa? Dengan maksud bahwa dia mengharamkan menggauli istrinya seperti dia mengharamkan menggauli ibunya. Itu yang terlarang, itu yang kemudian disebut dengan sebutan zihar. Dan ketika zihar ini dilakukan, dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah membayar kifaratnya terlebih dahulu, baik membebaskan budak atau saum 60 hari 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 fakir miskin. Barangkali yang ketiga ini yang lebih ringan, ya. Daripada saum 2 bulan berturut-turut, ya saumnya berat gitu ya. Selama saumnya belum selesai, dia enggak boleh mendekati istrinya. Tapi kalau memberikan makan kepada 60 fakir miskin kan sejam juga beres ya. Asal ada uangnya aja. Satu orang fakir miskin umpamanya satu porsinya 10 ribu. Kali aja 60, 600 ribu. Ah gitu. Sudah, setelah itu dia boleh mendekati lagi istrinya. Nah, lalu dari sana sebagian orang ada yang memahami. Maka tidak boleh ya menyerupakan istri kita dengan ibu kita dalam ucapan. Padahal ini tidak bermaksud zihar. Ya, umpamanya istri saya itu persis ibu saya. Oh, enggak boleh jadi haram. Enggak begitu. Sebab ucapan itu bukan ucapan zihar. Dan tidak diniatkan untuk zihar. Jadi enggak masalah, enggak apa-apa kalau hanya mengatakan seperti itu. Oh, istri saya itu persis ibu saya dalam hal memasak, masakannya sangat enak. Itu enggak masalah. Istri saya itu hidungnya mirip-mirip ibu saya. Ya, sama-sama peseknya. Maka itu juga tidak berupa zihar dan tidak diniatkan untuk zihar. Maka tidak apa-apa. Nah, dari sana ada sebagian orang juga yang menyatakan tidak boleh menyebut ibu kepada istri. Karena sebutan ibu adalah sebutan kepada ibu kandungnya sendiri. Istri juga tidak boleh menyebut bapak. Karena menyebut bapak ke suami itu sama dengan menganggap kepada ayahnya sendiri. Padahal pertama itu tidak diniatkan untuk zihar. Tidak diniatkan untuk itu. Tapi kembali kepada apa? Kepada kebiasaan di masyarakat kita. Yang kita menyebut bapak ke setiap orang yang sudah usianya bapak-bapak. Apakah ketika kita umpamanya ya bertanya kepada orang, bapak dari mana? Apakah kita memaksudkan, meniatkan ucapan itu bahwa dia kita anggap bapak sendiri? Enggak tentu saja. Tapi ini ucapan yang umum. Ya, ada ibu-ibu di pinggir jalan. Kita mau bertanya, ibu, mohon maaf saya mau bertanya di mana jalan anu. Kita menyebut dia dengan sebutan ibu. Padahal bukan ibu kandung kita. Apakah kita meniatkan menyebut ibu di sana dengan niat dia ibu saya yang melahirkan saya? Tentu saja tidak. Kalau itu, siapa bapamu? Ibu fulanah. Padahal bukan, maka tidak boleh. Siapa ayahmu? Bapak fulan. Padahal bukan, maka tidak boleh. Karena menisbatkan bukan kepada bapaknya itu terlaknat. Dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Kalau menisbatkan ya hubungan anak dengan bapa kepada yang bukan bapanya. Tapi menyebut bapa kepada setiap bapa-bapa tidak diniatkan untuk itu, tidak dimaksudkan untuk itu, tapi ini urf, kebiasaan. Maka termasuk juga kebiasaan setiap istri menyebut bapa kepada suaminya, ya, apa namanya, suami menyebut ibu kepada istrinya atau mamah atau yang sejenis itu, emaknya, itu tidak diniatkan untuk zihar. Maka tidaklah terlarang untuk itu. Yang tidak boleh bapakku, ibuku kepada yang bukan bapaknya atau ibunya. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, Ustaz. Apa tadi? Doa sujud pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Iya, doa sujud boleh enggak pakai bahasa Indonesia. Ini ikhtilaf para ulama. Tapi lebih selamat kita tidak mengatakan, tidak berdoa dengan bahasa Indonesia. Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imami Ahmad menyatakan bahwa di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam, kecuali bahasa ajam yang memang sudah ditetapkan sebagai bagian dari doa di dalam sholat. Seperti umpama Ibrahim. Ibrahim disebut di dalam sholat kita, di dalam tahiyat. Padahal Ibrahim termasuk bahasa ajam, itu enggak apa-apa. Bahasa ajam adalah bahasa selain Arab. Ya. Maka kata Imam Ahmad tidak boleh ada bahasa ajam di dalam sholat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua membolehkan. Karena apa? Karena alhamdulillah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Karena adanya sabda Nabi SAW, falyatakhayyar lahu minad du'ai ajabuhu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai ketika sujud. Nah, doa yang paling dia sukai itu termasuk juga bahasanya, isinya dan bahasanya. Maka sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi lebih selamat apabila kita ya mengambil dari doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang dari beliau itu semuanya serba lengkap. Minta apa sih kita? Ada contoh doanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menghafalkan. Nah, kita mah berdoanya mau ya, tapi menghafalkan doa berbahasa Arab yang enggak mau, ini liciknya kita gitu, ya. Maka kalau kita ingin mendoakan ini, cari ya doa dari Nabi tentang hal itu, lalu kita hafalkan, lalu kita baca di dalam sholat kita. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar radio Albayan Cianjur. Ada pertanyaan dari Ika di Pesona Cianjur Indah. Gini, saya sudah berumah tangga dan sudah lama merantau ikut suami yang kerja, susah dapat cuti kecuali minggu. Intinya jarak saya jauh dari ibu. Itu pun kemauan ibu dan kakak saya yang dulu usir saya secara halus suruh saya ikut suami. Sekarang sudah 1 bulan ibu sakit. Saya pulang ngurusin ibu cuma 10 hari karena suami suruh saya pulang ke PCI. Pas pulang kakak saya SMS marah-marah bilang saya tega sama orang tua. Lebih memilih suami dan bilang gak anggap saya lagi sebagai adiknya. Intinya dia menyuruh saya ngurusin ibu di sana, sedangkan anak saya masih kecil, setiap pulang ke rumah orang tua di sana pasti rewel dan susah makan. Selain itu suami pun gak mau ditinggal lama-lama saya. Saya 2 bersaudara. Ustadz, saya mohon solusinya karena saya gak boleh pulang sama suami, tapi saya kepikiran terus sama ibu. Walaupun sejujurnya saya lebih nyaman tinggal sama suaminya. Iya, ibu siapa? Ika di Cianjur. Ibu Ika di Cianjur, barakallahu fiik. Semoga ibunya, ibunda dari ibu Ika ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga hati, dada, perasaan semua pihak dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga hubungan kekeluargaan Bu Ika dengan kakaknya, dengan ibunya, dan semua keluarga yang lain juga dimaslahatkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Taib. Seorang istri bila sudah menikah, kewajiban pertama dan utamalah kepada suami, bukan kepada orang tua. Suaminya adalah surganya dan nerakanya. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, "Unzuri kaifa antilahu fa innahu jannatuki wa naruk." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi urutan ya, seorang kewajiban bagi seorang istri kepada siapa dia harus berbuat baik atau taat. Pertama, maksudnya kepada sesama manusia selain Rasul ya. Pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul tentu saja. Di luar itu ya, yang pertama kali wajib ditaati, wajib diikuti adalah suami ya. Wajib diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan pertama suami, bukan orang tua ya. Orang tua itu menuruti menempati urutan ketiga. Pertama suami, kedua orang tua dari suami. Mertua bagi seorang istri itu harus lebih diprioritaskan daripada orang tuanya sendiri, karena berkaitan dengan kewajiban dia kepada suaminya. Dan orang tua dari suami termasuk bagian dari kewajiban kepada suami. Jadi yang pertama adalah ke suami, yang kedua ke orang tua dari suami, yang ketiga baru ke orang tuanya. Ya, oleh karena itu, kalau umpamanya tidak berbenturan sih, berbuat baiklah ke semua pihak. Tapi kalau berbenturan seperti tadi, ya, suami menyuruh istrinya diam di rumahnya mengurus suaminya, sementara orang tuanya sakit dan memerlukan perhatian dari sang anak ini, mana yang harus diikuti? Wajib mengikuti suami. Suami mengizinkan tadi sudah 10 hari. Setelah 10 hari disuruh pulang. Itu hak suami yang wajib untuk diapa? Ditunaikan. Walaupun ibunya ngamuk-ngamuk, ibunya melaknat, ibunya mengutuk, apalagi kalau kakaknya. Kita bilang, ya, saya sayang sama ibu, saya ingin memperhatikan, tapi saya punya kewajiban yang lebih, yaitu mengikuti suami. Kalau umpamanya kakaknya tadi menyatakan lebih memilih suami daripada ibu, memang harusnya demikian. Kecuali kalau sudah diceraikan sama suami, baru ke ibu lagi, ke orang tua lagi. Tapi selama masih ada suami, suami adalah yang paling harus diprioritaskan untuk diikuti dan ditaati. Ketika mentaati suami, maka pertama dia memiliki pahala karena taatnya kepada suami. Selain dapat pahala, juga dosa gugur karena mengikuti suami. Kedua, dosa juga gugur karena secara psikis, secara batin, secara kejiwaan dia menderita. Pikirannya ingat terus ke ibunya. Ya, dan penderitaan itu menggugurkan dosanya. Maka dia tidak boleh merasa berdosa kepada ibunya, karena di luar kuasa dia untuk mengurus ibunya. Dia tidak bisa mengurus ibunya di saat sakit karena dia harus taat kepada suaminya. Ya. Maka jangan digubris ucapan kakaknya yang menyatakan bahwa kamu durhaka kepada ibu, lebih memilih suami daripada ibu yang melahirkan. Betul. Ibu yang melahirkan tidak pernah ada orang yang bisa menyamai jasa-jasanya. Jasa ibu adalah jasa manusia dengan jasa terbesar kepada anak-anaknya. Tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tapi ketaatan kepada suami tetap di atas ketaatan kepada ibu. Nabi SAW sampai menyatakan, ya, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pastilah aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami atas dirinya. Jadi seandainya Nabi berhak memerintahkan, akan diperintahkan, tapi tidak berhak, tidak boleh orang sujud kepada orang lain. Nabi tidak menyatakan, seandainya aku berhak merintahkan untuk sujud, niscaya aku perintahkan setiap anak untuk sujud kepada ibunya. Enggak ada. Tapi istri kepada suami. Li'admi haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Makanya kedurhakaan terbesar yang dialami oleh para wanita, yang menjadi penyebab wanita itu lebih banyak di neraka, adalah kedurhakaan kepada suaminya. Kata Rasulullah SAW, ya, aku tidak pernah aku melihat bahwa ra'aitu anna aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat bahwa penghuni terbesar di neraka itu adalah para wanita. Ya. Kemudian para wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, likufrihin, karena kekufuran mereka. Ayakfurna billah, apakah karena kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurnal asyir, karena kufur kepada suami, durhaka kepada suami, tidak syukur kepada suami, mendikte suami, seperti itu. Itu yang menjadi penyebab wanita itu masuk neraka sekalipun ahli ibadah. Ibadahnya kepada Allah hebat, tapi kepada suami durhaka. Sampai-sampai, ya, kata Nabi SAW, thalathatun, la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia yang salat-salat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diangkat dari kepala mereka, kecuali cuma sejengkal aja. Nggak sampai terus ke langit diterima oleh Allah. Enggak, ditolak salat orang itu. Salah satu di antara tiga golongan inilah, wa mra'atun batat wa zawjuha anha sahid. Seorang wanita yang tidur terlelap dalam keadaan suaminya murka kepada orang itu. Suaminya murka kepada istrinya. Ya. Maka salat wanita itu tidak akan diterima sampai suaminya ridha. Berdasarkan hal itulah, maka suami dinomorsatukan daripada ibunya sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh Ibu Ika benar, ya, prioritaskan suami. Sekalipun ibunya merasa sakit hati, merasa tersinggung, sampai mengutuk, mendoakan keburukan, insya Allah Ibu Ika tidak berdosa. Karena apa? Karena lebih mengikuti kewajiban yang lebih diprioritaskan dalam syariat Islam, yaitu mengikuti dan taat kepada suami. Ya, begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita berikutnya angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Halo. Bapak, mau tanya Ustaz. Iya, boleh. Dari siapa, di mana, Pak? Abdullah, Bandung. Iya, Pak Abdullah, silakan. Tolong jelaskan tentang ini, Ustaz. Tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang orang yang mengerjakan apa pembinaan juga mengakunya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yang kedua, boleh nggak kita tawasul dengan orang mati, Ustaz? Iya. Tawasul yang seperti apa yang disyariatkan menurut Islam, Ustaz? Iya. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya, Bapak Abdullah di Bandung. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi amalannya umpamanya bertolak belakang dengan sunnah. Ini realita, ya. Ini menunjukkan pertama bahwa pemikiran, pemahaman dan pengamalan yang benar itu pengamalan, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ini diakui oleh semua orang. Sehingga semua orang ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan, kullun yadda'i waslan bil layla wal layla lam tuqiru lahum bikada. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Layla, tapi Layla tidak mengakuinya. Semua orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sunnah jauh dari amalan orang itu. Ya, ngaku begitu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah? Ini juga berbeda-beda maknanya. Di perguruan tinggi Islam, seperti di IAIN sekarang, UIN, ya, atau di mana-mana, ada satu mata kuliah yang disebut dengan ilmu kalam, atau teologi Islam, atau tauhid, ya. Di dalamnya dipelajari tentang aliran-aliran pemikiran kaum muslimin di bidang akidah, termasuk di bidang tauhid. Ada Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ya. Ada Khawarij, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan ketika menjelaskan makna kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah didefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang dalam hal akidah, ya, mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam aspek fikih, mengikuti salah satu di antara imam madhab yang empat, terutama Syafi'i. Dari aspek tasawuf, mengikuti tasawufnya Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Ya. Maka itulah yang kemudian disebut dengan sebutan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang begitu. Akidahnya Asy'ari atau Maturidi. Mengakui sifat 13 atau sifat 20 bagi Allah Azza wa Jalla. Dari segi fikih menganut salah satu madhab yang empat. Nah, untuk di Indonesia umumnya Syafi'i. Tapi di Pakistan, ya, ininya Hanafi, fiqihnya. Di Osdorp, Amsterdam, Belanda, di sana ada organisasi Islam yang sering menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah, namanya Euro Muslim, punya masjid. Di samping masjid Euro Muslim itu ada masjid lain, masjid orang Pakistan ya kalau nggak salah. Itu ngaku di tulisannya itu di luar masjid itu ada tulisan masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, masjid bermadhab Hanafi. Dari segi fikih bermadhab Hanafi, ya. Nah, tapi akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan sufinya adalah tasawufnya tasawuf Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Maka di Indonesia orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, dan tasawufnya Al-Junaidi dan Al-Ghazali. Tapi kemudian, ya, semua orang mengklaim walaupun tasawufnya umpamanya Naqsabandiyah, ya, atau yang lainnya tetap ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau ada lagi orang yang mengaku tidak bermadhab sama sekali, tapi ngaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi semua orang mengklaim. Nah, sekarang coba kita periksa. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dari aspek akidah menganut pemahaman Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, maka apakah tidak ada Ahlus Sunnah sebelum Asy'ariyah dan Maturidiyah ada? Ya. Di zaman Imam yang empat, di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Asy'ari itu belum ada. Akidah empat imam madhab ini sama. Akidahnya adalah merujuk kepada akidah As-Salafus Soleh. Ya. Tapi dari segi fikih mereka berbeda-beda. Asy'ari belum lahir. Karena Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari sendiri, ya, beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu wafatnya tahun 324 Hijriah atau tahun 936 Masehi. Yang saat itu Imam Syafi'i, imam yang lain-lain sudah wafat. Imam Syafi'i wafatnya tahun 201 Hijriah. Tahun 201 Hijriah meninggal, lalu 100 tahun lebih setelah itu baru lahir Asy'ari. Dari segi madhab fiqih, Asy'ari menganut madhab Imam Syafi'i. Ya. Tapi akidah antara Imam Syafi'i dengan Asy'ari jauh berbeda. Kalau Imam Syafi'i menganut madhab yang sesuai dengan pemahaman As-Salafus Soleh, yang meyakini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, nama-namanya, ya. Nama Allah itu mengandung sifat Allah. Semua nama mengandung sifat. Nama Allah banyak, minimal 99, ya. Maka sifatnya juga seperti itu. Kalau Asy'ari hanya 13 sifat. Al-Maturidi 20 sifat, penyempurnaan dari pemahaman Asy'ari. Loh, kalau Asmaul Husna ada 99 minimalnya, itu yang lainnya dikemanain itu? Ya. Dari segi akidah antara Imam Syafi'i dengan Asy'ari berbeda, ya. Nah, apakah sebelum ada ya, Al-Ash'ari, apakah tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebelum ada Imam Syafi'i dan Imam Madhab yang empat, apakah tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebelum ada Al-Ghazali, Al-Junaidi, apakah tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau begitu para sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in itu, apakah mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab mereka bukan Syafi'iyah, bukan Asy'ariyah, bukan pengikut Al-Ghazali, karena mereka belum ada. Ya. Oleh karena itu, membatasi pemahaman Ahlus Sunnah dengan menisbatkan ke orang, ya, maka itu keliru. Karena akan menyebabkan sebelum orang-orang tadi lahir, berarti tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah begitu? Ya. Makanya pemahaman yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Saleh, menurut pemahaman generasi awal dari umat ini, generasi terbaik dari umat itu, yaitu generasi para sahabat. Ada lagi orang yang memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tapi dengan caranya sendiri. Dia ambil ayat, dia tafsirkan sendiri, dia terapkan sendiri. Dia ambil hadis, ya, dia fahami sendiri, dia terapkan sendiri. Lalu dia mengklaim saya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Quran Sunnahnya menurut pemahaman sendiri. Itu juga keliru karena dia bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Al-Quran menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Tanya ke ahlinya, kalau kalian tidak tahu. Ahli tentang Quran Sunnah siapa? Ya para sahabat. Lalu kalau dengan ra'yu bertolak belakang dengan hadis man qala fi kitabillahi bi ra'yihi, ya. Fa asaba faqad akhta'a. Ya, dalam riwayat lain falyatabawwa maq'andahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan ra'yu? Dia memang bicara Quran, tapi pemahaman Quran itu difahami oleh ra'yu. Padahal dia bukan ahlinya, bukan ahli tafsir. Bahasa Arab juga enggak ngerti, tapi dia fahami dari terjemah. Ya. Maka kata Rasul SAW, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman Nabi kepada orang berbicara tentang Quran dengan ra'yu tanpa ilmu menunjukkan haramnya berbicara Quran tanpa ilmu dengan ra'yu sendiri. Makanya kalau orang ambil Quran, dia fahami sendiri dengan ra'yunya. Ambil hadis, dia fahami sendiri dengan ra'yunya. Itu orang bertolak belakang dengan Quran dan hadis. Tidak mengikuti Quran dan hadis. Nah, kalau ingin mengikuti Quran, ikuti pemahaman para sahabat. Seperti dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wa ansar wal-ladhina tabahum bi-ihsan. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansor, yaitu para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam memahami Islam dengan kebaikan, mengikuti para sahabat itu bukan dari gaya fisiknya, bukan. Tapi pemahaman mereka tentang Quran Sunnah. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Inilah perkataan Quran, ditunjang dengan banyak hadis. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Ya, bukan menurut pemahaman masing-masing. Juga bukan menurut pemahaman Asy'ariyah dan yang lain-lainnya. Karena sebelum ada Asy'ari, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Tentu saja ada. Asy'ari itu hidupnya tahun 320 sekian, ya, atau tahun 900 sekian Masehi. Ya, kira-kira 300 tahun setelah Nabi selesai wafat baru ada Asy'ari. Sebelum ada Asy'ari, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Sebelum ada Al-Maturidi, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Sebelum ada Imam Syafi'i, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Tentu saja ada. Ya, makanya Ahlus Sunnah harus merujuk kepada Rasul SAW dan para sahabat. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, dan dipertegas oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam. Yang keduanya? Apa yang kedua? Tentang tawassul. Ya, tawassul. Bolehkah tawassul ke orang yang sudah mati? Ya. Kalau tawassul kepada orang yang sudah mati dibolehkan, niscaya para sahabat, ya, akan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, datang ke kuburannya lalu tawassul. Ternyata tidak, ya. Setelah Nabi wafat, para sahabat bertawassul kepada orang yang masih hidup. Walaupun bukan Nabi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an jadi khalifah dan di zamannya terjadi paceklik yang sangat, ya, maka beliau berdoa meminta hujan kepada Allah dengan tawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, kata Umar, ya Allah, dulu aku bertawassul kepada Rasulmu. Sekarang kami bertawassul kepada paman dari Rasulmu. Maka turunkan hujan. Diijabah oleh Allah Azza wa Jalla dan turunlah hujan. Umar tidak datang kepada kuburan Rasul SAW lalu bertawassul kepada Nabi SAW setelah wafat. Enggak. Oleh karena itu tidaklah didapati hadis sahih tentang tawassulnya para sahabat kepada Nabi seusai Nabi wafat. Kalau hadis-hadis dhaif dan palsu yang dikarang-karang banyak. Tapi inilah ahlus sunnah yang sebenarnya. Ahlus sunnah sangat hati-hati di dalam apa? Memilih dan memilah hadis. Tidak sembarangan. Orang-orang yang tadi disebut ngaku ahlus sunnah tapi perbuatannya banyak bid'ah, itu karena dia tidak membedakan hadis. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang penting bahasa Arab, yang penting hadis dari Nabi. Diambil, mau dhaif, mau enggak. Ketika disebutkan itu hadisnya dhaif enggak, dibalikin. Muka ente itu yang dhaif. Jadi emosi yang keluar, bukan ilmiah. Itu hadisnya dhaif. Muka ente itu yang dhaif. Kan begitu. Itu emosional. Ya. Itu tidak ilmiah. Apa yang bisa diharapkan kebaikan dari orang yang menanggapi masalah agama secara emosional dan tidak ilmiah sama sekali. Ya. Ahlus sunnah yang sebenarnya hanya berpegang kepada hadis yang sahih. Jangankan untuk urusan agama. Untuk urusan dunia kita enggak mau KW-KW-an. Ingin yang asli. Ya. Coba kalau kita memilih durian. Apa kita bilang yang penting durian lah. Coba beli. Dikasih yang busuk. Yang begitu dibuka, belatung-belatungnya loncat. Dikasih yang mentah. Dikasih yang masih mangkel. Ya. Beli jeruk. Yang mana? Yang penting jeruk. Dikasih yang asem-asem nanti. Ya. Kita kan tidak mau kalau milih durian yang bagus. Ya, yang manis. Dicoba setelah diketuk-ketuk, dicium. Coba dulu ini. Kalau manis saya beli, kalau enggak jadi. Kan gitu. Milih wanita untuk jadi calon istri kita. Apakah kita bilang, yang penting wanita lah, yang gimana aja. Apakah begitu? Enggak. Nanti dikasih yang super jelek. Maka nyengir, dia enggak mau. Pasti yang terbagus, ya. Semua urusan dunia yang ingin kita miliki, ingin kita beli, ingin kita minta, pasti yang terbaik. Ini hadis loh. Masa asal hadis yang palsu juga hadis, dhaif juga hadis. Diambil. Apakah begitu? Ini sampai ke akhirat. Enggak. Kita bahwa hadis ini bagian atau sumber agama. Agama ini bukan milik manusia, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, jangan. Nah, yang tidak sahih tidak. Tidak diambil. Hanya yang sahih. Yang sahih super banyak jutaan. Kenapa harus mengambil yang dhaif? Nah, oleh karena itulah, ya, maka hadis-hadis yang sahih tidak ada yang menjelaskan para sahabat bertawassul kepada Nabi alaihi salatu wasalam setelah beliau wafat. Yang ada adalah tawassul selama beliau masih hidup. Maka para ulama ahlus sunnah merumuskan tawassul hanya boleh kepada tiga. Pertama kepada Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asmaihi. Ya. Allah memiliki Asmaul Husna, silakan kalian berdoa dengan Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang ilhad kepada nama-nama, yang ingkar kepada nama-nama. Pertama, boleh kita bertawassul kepada Asmaul Husna dengan menyatakan umpamanya ya Wahab, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, urzukna umpamanya. Itu tawassul kepada Asmaul Husna. Kedua, boleh bertawassul kepada amal soleh kita sendiri. Ya, kepada iman kita sendiri. Allah berfirman ya tentang ulil albab yang menyatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, lalu kami beriman kepada engkau. Maka dengan keimanan ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Minta ampun kepada Allah dengan keimanan yang dimiliki. Itu tawassul kepada keimanan. Kita juga sering membahas ada tiga orang yang masuk gua, lalu tertutup oleh batu besar. Lalu tidak bisa didorong karena beratnya. Tiga-tiganya bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Lalu apa? Lalu bergeserlah pintu gua sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka bisa keluar. yang menunjukkan dibolehkan kita bertawassul kepada amal soleh. Umpama kita tadi malam tahajud, rasanya enak khusyuk. Lalu kita berdoa, ya Allah, seandainya tahajud tadi yang saya lakukan malam tadi, ya, adalah amal soleh yang ikhlas, yang engkau terima, maka dengan tahajud tadi beri saya rizki hari ini. Dibolehkan. Ya. Umpamanya hari ini kita saum, lalu kita berdoa, ya Allah, seandainya saum saya ini engkau terima sebagai amal soleh yang makbul di sisimu, dengan saum ini berilah saya jodoh. Boleh. Ya. Dan yang ketiga, boleh bertawassul kepada orang yang masih hidup. Datang kepada orang yang kita anggap soleh, tolong doakan saya kepada Allah. Nah, selain dari ketiga ini, maka tidak boleh. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon satu lagi. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin ya? Iya. Iya, silakan Pak Solihin. Barakallahu fikum. Wafika barakallah. Pemirsa, kalau enggak salah pada hari Selasa beberapa minggu yang lalu, Pak Ustadz menyampaikan bahwa yang mengikuti atau yang menyertai kita itu ada lima malaikat. Iya. Di kanan dan kiri, kemudian depan belakang. Depan dan belakang, dan satu lagi malaikat Qarin. Iya. Ya. Mohon dijelaskan apa tugas malaikat Qarin itu. Satu lagi, Pak Ustadz. Iya. Ini keluar dari tema. Ada teman anak seorang security. Seorang apa? Security, ya. Keamanan, ya. Dia itu menerima semacam uang lah dari orang dalam gitu. Alasannya uang tersebut hasil penjualan sisa barang katanya begitu. Kemudian si security ini karena ada juga kawannya. Sebenarnya dia tahu mungkin uang itu tidak halal atau bagaimana gitu, tapi dia menerima karena tidak enak dengan kawannya itu. Kalau dia menolak mungkin bagaimana gitu. Nah, sekarang uang tersebut sama teman anak itu bagaimana dia mau mengembalikan, tapi tidak mungkin gitu. Jadi sebaiknya uang itu di bagaimana gitu. Mungkin jelas Ustaz ya. Demikian ya. Syukran jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang malaikat Qarin. Dan ini poin yang keempat yang akan kita bahas tentang malaikat itu, iya, malaikat Qarin. Yang pertama kan malaikat yang ditugaskan untuk yang berkaitan dengan manusia adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, itu pemberi penyampai wahyu. Yang kedua yang mencatat, yang ketiga menjaga. Yang keempat itu Qarin, ya, yang apa disebut mulazamatuh wa da'watuh lil khair, selalu nempel mengiringi manusia dan mengajak manusia itu kepada kebaikan. Dan adanya malaikat Qarin diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Qaf ayat 23, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah malaikat Qarin, inilah yang aku catatkan, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seorang pun manusia di antara kalian kecuali ditugaskan kepada orang itu satu qarin dari kalangan jin dan satu qarin dari kalangan malaikat. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyakum ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Kata beliau, bala, ya. Wa iyaya illa annallaha a'aniya alaihi faslama fala ya'muruni illa bi khair. Ya, aku juga ada jin korinnya, kecuali Allah telah menolong aku mengalahkan jin korin ini, lalu dia masuk Islam dan dia tidak menyuruhku kecuali hanya kepada kebaikan, tidak pernah menyuruh kepada keburukan, ya. Jadi hadis tadi menunjukkan ada dua korin, yaitu jin dan malaikat. Adapun kalau jin, maka mengajak kepada keburukan. Tapi kalau para malaikat, hanya mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana ya dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza awar rajulu ila firasih ibtadarahu malakun wasyaitan." Kalau seorang laki-laki atau wanita juga, kalau seseorang naik ke tempat tidurnya, maka bersainglah setan dengan malaikat. Fayaqulul malak, maka malaikat berkata, ikhtim bi khairin, tutuplah harimu ini dengan kebaikan. Kebaikan itu contohnya tadi berdoa, ya, membaca ayat-ayat yang disyariatkan menjelang tidur, baca ayat Al-Quran, ya, tutup hari ini dengan kebaikan. Tapi setan berkata, ikhtim bisyarin, tutup dengan keburukan. Fa'in dzakarallaha thumma nam batal malak yakiluhu fa'idha istayqadha qalal malak iftah bi khairin. Apabila orang itu berzikir kepada Allah lalu tidur, maka malaikat berjaga, ya. Untuk apa? Menjaga orang tersebut. Dan apabila bangun, malaikat itu berkata, bukalah hari ini dengan kebaikan. Setan tidak diam, iftah bisyar, buka hari ini dengan keburukan. Fa in qala alhamdulillahi radda alayya nafsi walam yumitha fi manamiha. Alhamdulillahilladzi yumsiku samawati wal arda an tazula ila akhiril ayah. Alhamdulillahilladzi yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih, ya. Kalau dia berkata alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepada jiwaku dan tidak mematikannya ketika mati, dan terus, maka kalau umpamanya orang itu membaca doa yang disyariatkan, maka pahala bagi dia, dan malaikatlah yang lebih dominan di hari itu. Fa in waqa'a fi sarrihi famat dakhala al-jannah. Tapi kalau umpamanya ketika dia berdoa sebelum tidurnya lalu ketika tidurnya mati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ada malaikat yang mempengaruhi, mengajak kepada kebaikan, tapi ada juga jin, setan dari kalangan bangsa jin yang mempengaruhi keburukan. Siapa yang lebih dominan antara dua makhluk ini tergantung respon kita kepada. Dua-duanya mempengaruhi dengan kadar yang sama. Tapi respon kita kemana? Ke malaikat apakah ke jin? Tergantung kondisi iman kita. Kalau iman kita kuat, pasti akan lebih menuruti ajakan malaikat. Tapi kalau iman kita lemah apalagi hilang, maka tidak akan digubris ajakan malaikat kepada kebaikan, tapi akan apa? Akan mengikuti syaitan laknatullahi alaih. Ya. Sama aja umpamanya kita, ya, ada orang sedang mabuk di pos ronda. Ya. Kita hampiri, "Kang, kita ke masjid yuk tuh muadzan." Ada lagi kawannya, kita mending mejeng di sana yuk, ada rame-rame di sana, kita bisa nyopet. Orang itu kira-kira akan ikut kita ke masjid atau ikut kawannya ke tempat rame-rame? Ya enggak mungkin dia ikut ke kita ke masjid, karena dia lagi dalam kondisi maksiat. Ya, seperti itulah, ya. Kita ngajak sehebat apapun malah marah kepada kita. Kawannya ngajak sedikit aja langsung disambut, ya. Oleh karena itulah maka pengaruh jin dengan malaikat qorin kepada kita sangat bergantung dari kondisi keimanan kita. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Solihin, ada security yang memperoleh uang fee dari kawannya, tapi kawannya ini menjual barang yang bukan miliknya, mungkin barang perusahaan, ya. Apakah halal apa tidak? Ya kalau itu bukan barang si penjual nggak boleh. Jual beli itu tidak sah. La tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Kalau umpama kita boleh menjual barang yang bukan milik kita, nanti wah kacau dalam kehidupan ini. Itu ada mobil bagus lewat tuh, mau saya jual tuh. Sok beli sini uangnya ke saya. Mana mobil itu? Ambil aja. Paling itu punya orang. Gawat itu, ya. Maka tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya sama sekali. Haram hukumnya. Kalau ya, kalau barang tadi bukan milik dia, tapi milik tempat dia bekerja, tapi tidak dipergunakan, ya. Kalau dia minta izin dulu ke bosnya, ke pemilik perusahaan itu. Bos, itu ada barang-barang tidak dipakai, mau gimana itu? Ah, buang aja lah, ngaheurinan. Ngaheurinan itu apa? Nyempitin tempat, makan tempat gitu. Kalau buang bolehlah untuk saya jual. Boleh, terserah. Kalau itu sudah diberikan, boleh. Jual, boleh untuk makan sendiri, dibagi-dibagi juga boleh, ya. Tapi kalau diam-diam, barang itu umpamanya masih bisa dijual oleh perusahaan atau masih dipakai, ya. Tapi diam-diam kita jual, padahal kita tidak berhak, maka tidak boleh. Itu hasilnya haram, tidak boleh. Kalau security tadi tahu bahwa itu dari barang haram, maka tidak boleh menerimanya, ya. Gimana kalau perasaannya enggak enak ke kawannya? Enggak enak ke kawan tapi enak ke Allah begitu. Ya. Kita sudah pernah membahas, ya, siapa orang yang mencari ridho Allah dengan cara yang membuat manusia murka, Allah akan ridho kepada dia dan manusia juga akan ridho. Sebaliknya, siapa orang yang membuat Allah murka, ya, dengan cara yang membuat manusia ridho. Manusia ridho kepada dia, tapi Allah murka. Allah akan murka kepada dia, manusia juga akan murka kepada orang itu. Jadi yang harus diprioritaskan ridho Allah, bukan ridho manusia, ya. Enak kepada Allah, bukan enak kepada manusia. Gak apa-apa, kita gak enak kepada orang, asal tetap di atas ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau itu bertubrukan, kalau umpamanya kita bisa, manusia ridho, Allah ridho, itu terbagus. Tapi ada kalanya seperti kasus tadi, kita mengambil ridho manusia, tapi dengan akibat Allah murka kepada kita. Mana yang kita, apa namanya, lebih prioritaskan? Allah ataukah manusia? Tentu saja Allah. Gak apa-apa, dibenci oleh orang dalam rangka meraih ridho Allah Azza wa Jalla, Allah nanti akan mudahkan seluruh urusannya. Begitu Pak Solihin, ya, cukup sampai di sini saja. Mungkin pertanyaan masih banyak, ya, baik telepon ataupun WhatsApp atau SMS, tapi waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.